أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Puji syukur yang mendalam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan barokah Allah. Awali putih di bulan tersebut berkahnya. Kebaikan demi kebaikan. Dan di bulan tersebut pun Allah SWT mempersiapkan untuk hamba-hambanya maghfirah, ampunan atas dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas anugerahnya tersebut, maka hendaknya kita wujudkan rasa syukur tersebut dengan kita memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan emas dengan datangnya bulan Ramadan di saat ini. Dengan kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya kaum mukminin, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardu iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yuti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam salah satu ayatnya surah Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian satu dengan yang lainnya untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju jannah Allah, untuk memperoleh dan meraih jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian berlomba-lomba bersegera untuk meraih ampunan Allah, untuk memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya. Dan itulah keutamaan Allah, akan Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan Allah zat yang maha memiliki keutamaan yang agung lagi besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada momen datangnya bulan Ramadan yang sedang kita berada di padanya, maka hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita berlomba-lomba bersemangat di antara kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan amal saleh di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan secara khusus bulan Ramadan keutamaan tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarakun, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah limpahkan di bulan tersebut berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan di bulan tersebut Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa dia yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak keutamaan, betapa besar pahala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang mau berusaha menggapai dan memperoleh keutamaan tersebut. Yaitu dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Seorang hamba bisa berpacu, berlomba-lomba meraih kebaikan tersebut. Bulan yang Allah siapkan ampunan atas dosa-dosa hambanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh ke dalam dosa? Tidak ada seorang pun dari kita pasti terjatuh ke dalamnya. Sehingga ampunan Allah lah yang kita harapkan, ampunan Allah yang kita inginkan. Maka kesempatan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memperoleh dan mendapatkan itu semuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah diri-diri kita untuk meneladanin orang yang terbaik, salafuna saleh dalam hal ini, pendahulu kita yang baik dalam hal ini, yaitu bersemangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan, di dalam beramal saleh, beramal ketaatan. Dan salaf kita yang terbaik adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang paling bersemangat, paling dermawan untuk mencurahkan waktunya dan tenaganya dalam hal kebaikan dan ketaatan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menggambarkan akan kedermawanan dan kesemangatan Rasulullah dalam kebaikan. Kata sahabat bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan, paling bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau adalah orang yang lebih semangat lagi tatkala beliau berada di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya jadikan beliau sebagai teladan kita di dalam kesemangatan. Ketika kita memanfaatkan kesempatan emas bulan Ramadan yang kita jalani, yang kita berada di dalamnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teladanilah beliau karena beliau adalah sebaik-baik salaf kita. Teladani pula generasi yang terbaik dari kaum muslimin, salafus saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat ridwanu alaihim ajmain. Bagaimana kesemangatan mereka di dalam kebaikan-kebaikan, sampai-sampai mereka merasa iri ketika ketinggalan dalam kebaikan dari yang lainnya, sehingga mereka diantaranya ada yang mengadu kepada Rasulullah, menyampaikan realita yang terjadi bahwasanya di antara sebagian mereka para sahabat ada yang lebih unggul dalam kebaikan, sehingga mereka yang terkalahkan ingin pula agar supaya bisa yaitu beramal seperti mereka. Maka mereka pun mengutarakan di hadapan Rasulullah, "Zahaba ahlu dusur bil ujur." Telah pergi mereka, mereka telah menggapai kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala. Mereka mendapatkan pahala-pahala tersebut yang tidak bisa dicapai, tidak bisa dijalani, tidak bisa dilakukan oleh orang yang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Isalluna kama nusalli wa sumun kama nasumu." Wahai Rasulullah, mereka memiliki kelebihan mereka bisa mendapatkan pahala bifuduli amwalihim, dengan harta benda yang lebih. Mereka sisa-sisa harta bendanya, mereka bisa sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kami tidak. Kalau urusan sholat, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Urusan puasa, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi dalam hal ini, kami adalah orang-orang yang enggak mampu, tidak memiliki kelebihan rizki sehingga kami bisa bersedekah, tapi mereka bisa bersedekah sehingga mereka pergi membawa pahala demi pahala dengan amal sedekah tersebut. Ini ada jiwa kesemangatan, ada jiwa berlomba-lomba yang tertanam pada jiwa para sahabat ridwanu alaihim ajmain, yang mereka adalah salafuna saleh, pendahulu kita yang baik, para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Maka ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah mereka sebagai teladan kita dalam kesempatan kita memasuki bulan Ramadan, yang alhamdulillah dengan taufik Allah beberapa hari telah kita lalui bulan tersebut. Jangan sampai bulan Ramadan tersebut terlewatkan kita dalam keadaan sia-sia, tanpa membawa keutamaan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masing-masing kita tentunya mampu mengukur kadar diri kita, sejauh mana kemampuan kita, maka kerahkan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan sesuai kemampuan kita untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Selain ibadah puasanya, dengan ketaatan yang lainnya, apakah sedekah dan infak, apakah dengan qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, atau berbuat baik yang lainnya, membantu sesama kaum muslimin, meringankan beban kaum muslimin, dan ketaatan-ketaatan yang sangat banyak yang bisa kita lakukan di kesempatan bulan Ramadan, yang sangat besar keutamanya dan sangat banyak keutamanya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberitakan keutamaan puasa Ramadan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, kullu amali Adam, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasana bi asri amsalia ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang namanya kebaikan, satu kebaikan dilipatkan kepada 10 kebaikan, bahkan bisa mencapai 700 lipat kebaikan. Qala Allah azza wa jal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi. Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajsu bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, amalan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan ganjaran dan pahala dari amal ibadah puasa, tidak bisa terhitung berapa banyaknya, tidak bisa ditimbang seberapa beratnya keutamaan puasa tersebut, karena Allah langsung yang akan memberikannya, Allah langsung yang akan mengganjarnya kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Tatkala orang tersebut ketika mengamalkan ibadah puasa, yada'u syahwatahu, dia meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasanya, meninggalkan syahwatnya, biologisnya di siang bulan Ramadan. Wa ta'amahu, dan dia meninggalkan makan dan minumnya di siang bulan Ramadan. Min ajli, karena aku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang besar akan kita peroleh dari yang namanya ibadah puasa. Demikian juga amal-amal kebaikan yang lainnya akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pada momen tersebut. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diperhatikan, yang utama dan pertama bagi kita, di dalam kita memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan, baik puasanya maupun yang lainnya, adalah hendaknya yang perlu dicamkan pada diri-diri kita. Yang pertama dan utama, hendaknya ikhlaskan niat kita. Hendaknya luruskan niat kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu karena Allah. Kita tinggalkan syahwat kita. Kita tinggalkan makan dan minum kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bernilai di sisi Allah. Inilah yang akan mengantarkan keutamaan yang besar bagi kita semuanya. Keikhlasan. Jangan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan karena pamrih seseorang, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Kita berpuasa karena kita itu malu sama orang. Jangan kita berpuasa karena takut sama seseorang. Jangan sebab itu semuanya. Tetapi niatkan ikhlas karena Allah, agar supaya amal ibadah puasa kita dan amal ketaatan yang lainnya di momen bulan Ramadan ini bernilai besar bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah di dalam kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, meraih janji Allah ampunannya, dan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di momen bulan Ramadan ini, hendaknya diperhatikan perkara yang utama dan pertama tersebut, yaitu mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankannya. Dikarenakan tidaklah ada artinya kalau amalan yang utama dan besar keutamanya tersebut kita lakukan tetapi bukan karena Allah, perkara yang sia-sia. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang sahih, beliau menyebutkan rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Hadis diasankan oleh Syekh Mubil rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berapa banyak orang yang dia melakukan puasa tapi bagian dari puasa tersebut hanya sekedar rasa lapar dan minum, rasa lapar dan dahaga. Dia cuma rasa capek, menahan lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang yang dia melakukan qiyamul lail, melakukan sholat taraweh, sholat malam di bulan Ramadan, dia bagiannya hanya sekedar bergadang. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan hendaknya kita benar-benar dasari di dalam kita menjalankan ikhlas karena Allah. Jangan karena takut, jangan karena malu dari manusia, jangan karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Karena percuma. Percuma akan sia-sia apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa hanya dapat rasa lapar dan dahaga saja. Ketika kita di malam hari melakukan sholat tarawih, senyum kita itu telah bergadang saja, sehingga hanya rasa capek. Dengan bahasa lain, telah kita melakukan, yaitu tanggung jawab kita melakukan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tingkatkan masing-masing kita kesemangatan kita. Mari kita berlomba-lomba untuk diri-diri kita, agar supaya kita saling bersaing dalam urusan ini, urusan keutamaan Ramadan, menggapai maghfirah Allah untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tingkatkan semangat kita, dan hendaknya luruskan niat-niat kita di dalam kita beramal, di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah pada momen bulan Ramadan ini, supaya keutamaan yang besar dan lagi banyak benar-benar akan kita peroleh kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.